untuk apa lagi kau ucapkan kata sayang? Cinta tiada lagi di hati ini, takkan mungkin lagi, takkan mungkin lagi tumbuh bunga di hatiku. Sakit belum terhapus di hati ini, dan kau hanyalah manis di bibir saja. Kau berikan pagi, kau minta yang manis dari. Janjikan apa yang kau lakukan padaku, hanyalah menambah pedih luka hatiku. Dan kau hanyalah manis di bibir saja. Kau milik si kau untuk siapa saya? Hapus di hati ini, dan kau hanyalah manis di bibir saja. Kau berikan pahit, kau minta yang manis dariku. Apa yang kau janjikan, apa yang kau lakukan padaku, hanyalah menambah pedih luka hatiku. Dan kau hanyalah manis di bibir saja. Kau milik siapa, kau untuk siapa? Saya.